Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yaqulu syarihu rahimahullah, amma ma'ada dhalika fa'innahu la yakfuru bitarkihi إلا إذا صاحبه الجحد وعدم الإقرار بالوجوب أو الحرمة. Berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, melanjutkan keterangan yang beliau sampaikan sebelumnya, bahwa seseorang bisa dia keluar dari Islam, murtad dia, ketika dia mengingkari suatu kewajiban yang telah disepakati kewajibannya, walau bisa jadi dia mengamalkan kewajiban tersebut tetapi tanpa ada keyakinan bahwa itu adalah sesuatu yang wajib, atau pula dia meninggalkan sesuatu yang itu merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Dia tinggalkan dan meyakini bahwa itu bukan sesuatu yang wajib, maka pelakunya menjadi kafir. Atau dia melakukan sesuatu yang haram, jelas-jelas itu haram, dia lakukan dan meyakini bahwa itu halal, itu boleh, tanpa ada keyakinan bahwa itu adalah haram. Ini juga menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari Islam. Adapun ketika dia meninggalkan sesuatu yang wajib dan masih meyakini bahwa itu adalah wajib, dia tinggalkan karena urusan-urusan pribadi, karena ambisi dunia, maka yang seperti itu belum menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dia terjatuh pada dosa besar, namun belum menyebabkan pelakunya keluar dari Islam karena dia masih meyakini kewajiban-kewajiban tersebut. Kecuali yang telah dijelaskan secara nas, ketika seseorang meninggalkannya secara menyeluruh, maka dia kafir, keluar dari Islam. Apapun alasannya, entah karena sibuk dengan pekerjaannya atau malas melakukannya, dia tinggalkan secara menyeluruh, yaitu sholat fardu 5 waktu. Dia tinggalkan, maka dia kafir. Walau dia meyakini, ya itu wajib, tapi enggak pernah melakukan sholat sama sekali. Nas sharih menegaskan bahwa pelakunya kafir, keluar dari Islam. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang mengikat kita sebagai seorang muslim dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah as-shalah, dengan mengerjakan salat fardu 5 waktu. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, meninggalkannya secara menyeluruh, faqad kafar, maka dia telah kafir. Terjadi khilaf di antara para ulama sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang kalimat meninggalkannya ini. Sebahagian ulama menyatakan dia meninggalkan 1-2 salat dalam sehari semalam dia kafir. Sebagian ulama menyatakan kalau dia masih mengerjakan salat dan tidak meninggalkan secara menyeluruh, maka dia masih muslim. Ini satu contoh, dia tinggalkan secara menyeluruh salat, walau dia meyakini kewajibannya, tetap dia kafir karena ada nas sharih sahih yang jelas dan tegas dalilnya. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkannya, faqad kafar, maka dia kafir. Adapun ketika seseorang melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jal dalam keadaan dia meyakini itu haram, tapi dia langgar, Maka yang seperti ini dia terjatuh pada dosa besar dan tidak sampai mengeluarkan dia dari al-Islam. Amma ma ada dzalika fa innahu la yakfuru bitarkihi. Adapun selain itu, selain salat fardu lima waktu kata Syekh rahimahullah, fa innahu la yakfur, maka dia tidak menjadi kafir bitarkihi, dengan meninggalkannya. Dia tinggalkan puasa Ramadan, enggak puasa dia sebulan penuh. Dia masih meyakini kewajibannya. Dia tidak berpuasa. Enggak puasa sama sekali. Atau zakat, dia telah mampu. Ada harta untuk zakat. Tiba waktunya. Terpenuhi syarat-syaratnya. Hilang penghalang-penghalang darinya. Tetapi dia tidak mau mengeluarkan zakat. La yakfur, dia tidak kafir. Illa idza sahibahul jihad, kecuali ketika dia meninggalkannya, meninggalkan kewajiban-kewajiban selain sholat tadi, disertai dengan mengingkari kewajibannya. Ini sebagaimana pembahasan yang sebelumnya. Kalau dia tinggalkan kewajiban dengan pengingkaran atas kewajiban tersebut, maka dia kafir, walaupun dia rajin mengerjakannya. Wa adamil iqrari bil wujubi, dan tidak meyakini adanya kewajiban dalam perkara-perkara yang wajib tadi. Awil hurmati, atau tidak meyakini bahwa sesuatu yang dilarang itu adalah haram. Sah-sah saja kok berzina. Sah-sah saja melakukan muamalah dengan riba. Yang penting senang sama senang, tidak merasa dirugikan, tidak diharamkan dalam Islam. Kafir dia. Menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas haram, maka dia kafir. Tetapi kalau dia melakukannya, melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dia masih meyakini keharamannya, dia terjatuh pada perbuatan dosa besar. Wa man kana muqirran bil wujubil aini awil kifai walakinnahu taraka hadzal wajiba takasulan fa innahu la yakfuru bidzalika kama annahu la yakfuru bi fi'lil muharrami illa idza sahibahul juhud. Wa man kana muqirran, dan siapa yang meyakini, mengimani bil wujub, sesuatu yang wajib dia imani dengan kewajiban pula, sesuatu yang fardu dia yakini bahwa itu adalah fardu. Al-aini awil kifayi, apakah itu fardu ain atau fardu kifayah? Dia imani, dia yakini. Walakinnahu taraka hadzal wajiba takasulan, akan tetapi dia tinggalkan kewajiban ini takasulan, karena malas-malesan. Malas, enggak mau, tidak ingin berpuasa. Padahal dia mampu. Mukallaf, muqim, sehat. Kalau wanita tidak sedang dalam keadaan haid atau nifas, tidak ada penghalang sama sekali. Tapi enggak mau puasa, kenapa? Malas. Enggak mau dia berpuasa, kenapa? Saya ini pekerja berat. Kalau saya puasa, gimana kerja saya? Akhirnya dia tinggalkan perkara-perkara wajib tadi. Dalam keadaan dia masih meyakininya, meyakini kewajiban-kewajiban tersebut, dia tinggalkan karena malas. Fa innahu la yakfuru bidzalik, maka hal itu tidak menyebabkan dia kafir. Dia meninggalkan perkara yang wajib selain dari sholat fardu lima waktu, dia tinggalkan karena malas, maka kewajiban-kewajiban itu masih belum menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari Islam. Bukan berarti dia bebas dari hisab. Bukan berarti hal itu boleh bagi dia. Bukan berarti tidak ada ancaman-ancaman di sana baginya. Bukan itu yang sedang kita bahas. Bukan berarti permasalahannya ringan. Yang penting kan saya enggak kafir, enggak apa-apalah. Bukan itu yang sedang kita bahas. Yang sedang kita bahas adalah akidah ahlu sunnati wal jamaah. Dia masih muslim ataukah sudah kafir. Adapun dosanya, siksanya, ancaman yang ada padanya sangat mengerikan. Dan siapa di antara kita yang mampu bertahan satu jam saja di atas panasnya api dunia ini. Enggak ada yang mampu. Sementara api neraka puluhan kali lipat lebih panas dari api dunia. Sehingga jangan nantas kemudian, yang penting enggak syirik. Enggak apa-apalah lakukan semua dosa besar itu. Yang penting tidak mengingkari. Tidak masalah. Tidak mengingkari kewajibannya, enggak apa-apa. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Yang seperti ini justru bisa mengantarkan dia untuk lebih jauh meninggalkan syariat Allah Azza wa Jal. Karena dia meremehkan tadi. Akan lebih bisa mengantarkan dia untuk terjatuh pada kesyirikan dan pengingkaran terhadap perkara-perkara yang jelas-jelas wajib. Ini yang perlu kita waspadai. Kama annahu la yakfuru bi fi'lil muharrami illa idza sahibahu al-juhud. Sebagaimana seseorang tidak dikafirkan atau tidak menjadi kafir semata dengan melakukan perkara yang haram, kecuali jika hal itu disertai dengan pengingkaran atas keharamannya. Semata dia berbuat riba, semata dia berjudi, mabuk-mabukan, semata dia berzina, melakukan dosa-dosa besar tadi, tidak dikafirkan. Kecuali jika disertai dengan pengingkaran dari dia akan keharamannya. Kalau dia sudah mengingkari, enggak boleh ini. Boleh untuk berjudi, boleh untuk mabuk-mabukan, boleh untuk bermuamalah dengan muamalah ribawiyah. Kalau seperti ini, maka telah mengeluarkan dia dari Islam. والدليل على ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Adapun dalilnya, dia menyebutkan di antara pembahasan yang sedang kita bahas adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisakrana fa amara bi darbihi fa minna man yadhribuhu bi yadihi wa minna man yadhribuhu bi na'lihi wa minna man yadhribuhu bi thawbihi falamma sarafa qala rajulun ma lahu akhzahu Allah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takunu auna asyaitani ala akhikum. Rawahu al-Bukhari. Dalilnya adalah hadis pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau sakran, orang yang mabuk. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah turun pengharamannya, sudah ada hukuman had bagi pemabuk, orang yang minum minuman khamr, mabuk dia dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan penegakan hukuman had pada dia. Fa amara bi darbihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memukul orang tersebut sebagai hukuman had. Fa minna man yadhribuhu bi yadihi, di antara kami ada yang memukul dia dengan tangannya, ditinju, dipukul yang jelas dengan tangan. Bagaimanalah cara dia memukulnya? Dipukul dengan tangannya. Wa minna man yadhribuhu bi na'lihi, ada di antara kami yang memukul orang tadi yang mabuk itu dengan sandalnya, dilepas sandalnya, dipukulkan kepada orang yang mabuk tadi. Wa minna man yadhribuhu bi thawbihi, ada pula di antara kami yang memukulnya dengan pakaian dia. Bagaimana caranya? Kalau di tempat kita di sini misal ada orang yang salat dengan membawa sajadah digulung tadi, kemudian dipukulkan, dijadikan sebagai alat pemukul. Atau yang pakai imamah, dilepas imamahnya, digulung, kemudian digunakan untuk memukul orang tadi. Falamma sarafa, maka ketika orang itu sudah selesai ditegakkan hukuman had padanya dan pergi yang mabuk tadi, qala rajulun, ada seorang di antara kami berkata, yang tadi ikut memukul dia, yang tadi ikut menegakkan hukuman had, melihat orang tadi mabuk padahal telah jelas hukumnya bahwa itu haram, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka, menyatakan malahu akhzahullah, ada apa dengan dia, kenapa kok masih mabuk padahal sudah tahu jelas haram hukumnya, Rasul masih hidup, ayat Al-Quran turun, masih dia mabuk, ada apa dengan dia, semoga Allah menghinakannya, akhzahullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takunu auna syaitani ala akhikum, jangan kalian menjadi pembantu-pembantu syaitan atas saudara kalian ini. Bagaimana maknanya menjadi pembantu syaitan? Dengan kalimat-kalimat tadi menyebabkan dia yang terjatuh pada perbuatan yang haram menjadi semakin benci, merasa dimusuhi, merasa bahwa dia dijauhkan dari mereka dengan bentuk penyikapan yang luar biasa yang tidak pada porsinya. Jangan menjadi pembantu-pembantu syaitan untuk menjauhkan saudara kalian dari taubat kepada Allah Azza wa Jal. Jangan menjadi pembantu-pembantu syaitan menyebabkan saudara kalian jauh dari ampunan Allah Azza wa Jal. Sudah ditegakkan hukuman had, sudah selesai. Tidak perlu dicaci, dimaki. Apalagi itu dosa antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Tidak perlu dibuka aibnya, dibeber, diumbar. Dosa antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ditegakkan pula hukuman had atasnya. Asyahid dari hadis ini, fasammahu akhan ma'asyurbihi lil khamri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyebut orang itu sebagai saudara dalam Islam. La takunu aunan lisyaitan ala akhikum. Jangan menjadi pembantu syaitan untuk semakin menjauhkan saudara kalian. Bukan saudara senasab, bukan karena kerabat. Tetapi al-ukhuwah di sini adalah ukhuwatul Islam. Jangan kalian menjadi pembantu syaitan untuk menyesatkan saudara kalian. Padahal dia pelaku dosa besar. Dia minum minuman yang memabukkan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul masih tetap menyebutnya dengan kalimat akhan, saudara dalam Islam. Ma'annahu syariba ma'asyurbihi lil khamri. Padahal dia telah minum minuman yang memabukkan. Artinya apa? Dia masih tetap muslim. Padahal telah terjatuh pada dosa besar. Namun dia tidak mengingkari keharamannya tadi. Tidak menentang pengharamannya. Dia yakin itu haram. Dia minum dalam keadaan meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Sehingga dia terjatuh pada dosa besar dan belum mengeluarkan dia dari Islam. Waqad ajma'a ahlu sunnati wal jama'ati anna irtikabal kabairi la yatarattabu alaihi kufrun illa idha sahibahu juhud. Dan ahlu sunnati wal jama'ah meyakini, ijma' sepakat kalimat mereka bahwasannya irtikabal kabair, seseorang yang melakukan dosa-dosa besar, la yatarattabu alaihi kufrun, tidak menyebabkan dia kafir. Hanya sebatas melakukan dosa besar. Meyakini itu adalah dosa. Tahu itu diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Dia lakukan karena syahwat dia yang mendorongnya. Belum menyebabkan dia kafir. Illa idza sahibahu juhud. Kecuali kalau dia di samping melakukan sesuatu yang dilarang, juga meyakini bahwa itu sesuatu yang boleh, bukan sesuatu yang haram. Wa qad dhahabatil khawariju ila kufri man taraka fardhan aw fi'la aw fa'ala muharraman walau lam yajhad. Sementara orang-orang khawarij, mereka meyakini kafirnya orang yang meninggalkan suatu kewajiban, apapun kewajibannya, salat, kafir. Meninggalkan puasa, kafir. Tidak mau haji padahal dia mampu dan ada perangkat-perangkat dia untuk melaksanakan ibadah haji, kafir dia. Sesuatu yang wajib ditinggalkan menurut khawarij, kafir. Walau lam yajhad sekalipun pelakunya tidak mengingkari kewajiban-kewajiban tersebut, semata melakukannya sudah kafir, keluar dari Islam, halal darahnya, halal hartanya, dan sangat jauh sekali dengan keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Wa hakamu alaihi bitakhlidi finnar, khawarij juga menghukumi pelaku dosa besar dengan kekekalan di dalam neraka selama-lamanya, tidak akan keluar sama sekali. Mereka mengingkari sekian banyak ayat, mengingkari sekian banyak ahadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa dhahabatil mu'tazilatu aydan ila annahu bidzalika yakunu fi manzilatin bainal manzilataini. Sedangkan orang-orang mu'tazilah, mereka meyakini bahwasannya pelaku dosa besar itu tidak dikatakan muslim, tidak pula dikatakan kafir, akan tetapi yakunu fi manzilatin bainal manzilatain, ada di satu tempat di antara dua tempat tadi, tengah-tengah antara Islam dengan kufur. Ini hukumnya di dunia. Allati hiya al-kufru wal iman, di mana dua kondisi ini adalah kekufuran dan keimanan. Nah, dia di tengah-tengahnya, tidak dikatakan muslim padahal dia masih muwahid, tidak pula dikatakan kafir padahal dia melakukan dosa besar, tetapi di tengah-tengah. Wa hakamu bi takhlidihi aydan finnar, sementara mereka nanti di yaumul qiyamah, orang-orang mu'tazilah meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir, pelaku dosa besar kekal di dalam neraka selama-lamanya. Hukum di akhirat mereka sama dengan orang-orang khawarij. Sementara penamaan di dunia, khawarij berbeda dengan al-mu'tazilah. Dan kedua-duanya adalah pemahaman yang sesat, keyakinan yang menyesatkan. Yang benar sebagaimana yang kita sampaikan, akidah ahli sunnati wal jamaah berdasar pada dalil-dalil yang sangat banyak. Baik penamaan di dunia ini atas pelaku dosa besar, Rasul masih menyebutnya dengan akhikum, saudara kalian dalam Islam. Nanti di yaumul qiyamah, tahta masyiatillahi azza wa jal, berada di bawah masyiat Allah subhanahu wa ta'ala, insya'a ghafar lahu wa adkhalahu al-jannah, wa insya'a azzabahu awalan thumma adkhalahu al-jannah. Pelaku dosa besar di bawah masyiat Allah subhanahu wa ta'ala, nanti di yaumul qiyamah, bila Allah menghendaki, Allah mengampuninya langsung, seberapa banyak pun dosa hamba tadi, Allah yang menghendaki untuk mengampuninya, diampuni dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Dan apabila Allah menghendaki, Allah mengazabnya terlebih dahulu, dan berikutnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam al-jannah. Allahu alam bissawab. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.